Kemudian hadis yang kedua, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatala Allahu al-yahuda ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Muttafaq alaihi. Wazada Muslim wal Nasara. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatala Allahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahud. Ya. Ini penafsiran qatala bermakna la'ana. Karena itu datang dalam riwayat yang lain, la'ana Allahu al-yahud wal nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa qatala ini bermakna ahlaka. Jadi ahlak Allahu al-yahuda, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahud. Ya. Dan ini juga mana yang bagus? Semuanya ditunjukkan dari sisi bahasa. Qatala Allahu al-yahud, semoga Allah melaknat membinasakan orang-orang Yahudi. Ada tambahan dalam riwayat Muslim wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka dilaknat? Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid.